Citra Bisnis, beberapa saat lalu saya di China ketemu salah satu supplier saya yang sukses. Namanya Chen Wen ya. Jadi orang ini salah satu dari supplier karena saya sudah 10 tahun lebih berbisnis di China. Orang ini saya perkembangan bisnisnya yang paling banter dan paling cepat, paling sukses ya. Dan pada saat percakapan dia memberikan satu pendapat yang menarik. Dia bilang, sekarang ini susah mencari karyawan yang tepat ya. Ada sebuah generasi yang lulus S1 tapi belum mampu bekerja dengan baik. Tetapi orang-orang ini menginginkan mencari pekerjaan yang baik, tidak mau mulai dari bawah, dan mereka akhirnya terkatung-katung. Banyak yang tidak dapat kerja atau mengerjakan pekerjaan yang tidak tepat buat mereka. Ini pernyataan yang menarik sekali, karena ternyata di Indonesia pun sama. Banyak sekali orang-orang yang lulus S1 belum mampu bekerja dengan sangat baik, dan mereka memulai menginginkan untuk mendapatkan kerja yang bagus, tidak mau memulai dari bawah. Chen Wen memulai bisnisnya dari sangat bawah. Dia lulus SMP saja dan dia mulai dengan ketekunan yang luar biasa menjadi seseorang yang sangat sukses. Mitra bisnis, buat teman-teman yang lulus S1, mulailah dari bawah, tidak apa-apa. Tidak ada pekerjaan yang kurang terhormat. Semuanya adalah pekerjaan yang baik, dan kita belajar satu demi satu untuk mencapai sukses kita. Jangan menjadi orang yang terkatung-katung di tengah, tidak bisa naik, tapi juga tidak rela untuk turun. Mitra bisnis, saya Tara Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.